cari cari satu wajah dalam memori. Orang berkata aku masih punya mama. Mereka bilang mamaku sayang pada membelai dadaku, menimangku di pelukannya. Mama, di manakah dirimu? Oh mama, mama hiburkanlah hatiku. Jiwaku meruntang tiap detik merana, dikira diriku anak jahanam. Mama, tolonglah anakmu ini. Dosakah mama bila mengakui anakmu? Dengarkan rintihan bila sedang rindu padamu. Mama, tolonglah anakmu ini. Dosakah mama bila mengakui anakmu? Dengarkan rintihanku bila sedang rindu padamu.